بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, di mana al-muallif yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah akan membantah sebagian syubhat yang dilontarkan oleh ahlu takwil kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadi setelah kita tetapkan kaidah-kaidahnya, bagusnya kitab ini juga beliau di dalamnya ada bantahan terhadap ahlu takwil. Ya, bantahan terhadap syubhat-syubhat yang mereka lontarkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. I'lam anna ba'da ahli ta'wil awrada ala ahli sunnati syubhatan fin nusus minal kitabi wa sunnah fis sifat. Ketahuilah bahwa sebagian ahli ta'wil mereka memaparkan kepada ahlu sunnah syubhat dalam nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan sifat. Apa syubhat mereka? Idda'a anna ahla sunnah sorofuha an zahiriha. Ya. Syubhatnya apa? Mereka mengatakan bahwa ahlu sunnah pun memalingkan ayat-ayat dari Al-Quran dan Sunnah, ayat-ayat sifat dari Al-Quran dan Sunnah dari zahirnya. Ini yang mereka katakan. Kenapa kalian kok menuduh apa melarang kami dari melakukan takwil, kata mereka, memalingkan makna dari zahirnya. Sedangkan kalian sendiri itu melakukannya, kata mereka. Ya, kalian sendiri melakukannya. Liyalzama ahlus sunnah bil muwafaqati ala takwil awil mudah Hanafi. Kenapa syubhat ini mereka lontarkan? Ya. Pertama, untuk apa? Agar ahlu sunnah wal jamaah itu menerima takwil sebagaimana yang mereka lakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berharap dengan syubhat ini ahlu sunnah berjalan bersama mereka, yakni sama-sama melakukan takwil. Awil mudah Hanafi, atau paling tidak mereka toleran. Ya sudah, kalian jangan mengingkari apa yang ada pada kami. Wong kalian juga melakukan takwil kok. Kalian sendiri melakukan takwil, kata Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sehingga janganlah kemudian berbicara tentang masalah asma wa sifat, mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan takwil itu adalah orang-orang yang terjatuh pada kesesatan dan yang semisalnya. Kenapa kata beliau? Kata mereka karena kalian juga melakukan takwil, karena kalian juga melakukan takwil. Faqala, mereka mengatakan, kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu ma irtikabikum limithlihi fi ma awwaltumuh. Maka bagaimana kalian mengingkari kami ketika kami melakukan takwil padahal kalian sendiri melakukan hal yang serupa dalam apa yang kalian takwilkan. Awal tumu dalam apa yang kalian takwilkan. Ini sama-sama melakukan takwil, kata mereka. Ini syubhat kan? Kalian melakukan takwil juga kok. Ya, kalian melakukan takwil juga kok dalam sebagian nas kalian takwilkan. Nah, kenapa kalian kok mengingkari kami ketika melakukan takwil? Harusnya ya sudah. Ya, jangan mengingkari, wong kalian juga melakukan takwil. Ya, atau bahkan harusnya kalian berjalan bersama kami, bersama-sama madhab ahlu takwil. Ini syubhat mereka. Wa nahnu nujibu bi'aunillahi ta'ala an hadihi asyubhah bijawabain mujmalin wa mufassalin. Maka kata beliau, kami akan memberikan jawaban dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap syubhat ini dengan dua jawaban yaitu jawaban yang mujmal, yang global, dengan jawaban yang mufassal, yang terperinci. Dan begitulah para ulama ketika mereka membantah syubhat, mereka memiliki jawaban secara mujmal dan juga memiliki jawaban secara mufassal. Memiliki jawaban secara global, bantahan secara global, dan juga bantahan secara terperinci. Baik, kita bahas terlebih dahulu. Ya, maksudnya mujmal itu disebutkan kaedah-kaedahnya. Adapun mufassal itu dilihat kasus per kasusnya. Misalnya ada hadis yang disebutkan bahwa Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad itu tangan Allah di bumi. Nah, kata mereka Ahlus Sunnah melakukan takwil terhadap hadis ini. Ini kan berbicara tentang sifat yaminullah, tangan Allah. Ya, mereka melakukan takwil terhadap hadis ini. Kenapa kemudian takwil yang lain diingkari padahal kalian sendiri melakukan takwil terhadap hadis ini? Nah, bantahan terhadap apa yang mereka bawakan secara terperinci, apa yang mereka bawakan berupa hadis ini itu termasuk bantahan yang mufassal, yang terperinci. Satu-satu hadisnya dipreteli. Ya, bahwa tidak benar kami melakukan takwil. Imma hadisnya dhaif atau ada penjelasan atau dalil syar'i yang menunjukkan bahwa maknanya tidak seperti itu. Maka kata beliau, kami menjawab tuduhan atau syubhat mereka ini dengan dua jawaban. Jawaban yang mujmal dan jawaban yang terperinci. Jawaban yang global dan jawaban yang terperinci. Qala rahimahullahu ta'ala ammal mujmal fayatakhallasu fi syai'ain. Adapun jawaban secara global, maka ya bisa kita ringkas pada dua hal. Ahaduhuma anna la nusallima anna tafsir as-salaf laha sarfun an zahiriha. Yang pertama, kami enggak terima kalau tafsir salaf terhadap ayat-ayat sifat itu masuk ke dalam makna sarfun an zahiriha, memalingkan dari makna zahirnya. Ya. Pertama, kita enggak membenarkan apa yang mereka katakan bahwa tafsir terhadap ayat-ayat sifat itu termasuk dalam memalingkan ayat dari zahirnya. Sorfu asorfun an zahiriha. Enggak. Tafsir mereka enggak gitu. Ya, enggak termasuk ke dalam bab memalingkan ayat dari zahirnya. Kenapa? Fa inna zahiral kalam ma yatabadaru minhu minal makna. Karena yang dimaksud dengan zahir kalam adalah makna yang terlintas di dalam benak. Wa huwa yakhtalifu bihasabi asyaq. Dan makna itu, makna yang terlintas di dalam benak itu berbeda-beda sesuai dengan siaknya, sesuai dengan konteksnya. Kemarin apa contoh yang kita berikan? Qaryah. Ya. Kemarin kita katakan, kita ambil contoh qaryah misalnya. Qaryah itu bisa maknanya apa? Bisa maknanya suatu negeri, bisa maknanya penduduk suatu negeri. Ya, tergantung dengan konteksnya, sehingga makna yang tergambar, nah ini. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban syadidan. Ya. Ini qaryah yang bermakna negeri. Namun penduduk suatu negeri. Dalam ayat yang lain, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Ah, qaryah pada ayat yang kedua ini maknanya adalah negeri itu sendiri. Kalau yang tadi bermakna penduduk suatu negeri. Jadi berbeda maknanya sesuai dengan siaknya. Sesuai dengan siaknya. Ya. Baik. Wa ma yudafu ilaihil kalam, dan juga tergantung makna zahir tadi, ya, zahir maknanya itu tergantung dengan apa yang disandarkan kepada ucapan tersebut. Ya. Contohnya yad, ayat ketika disandarkan kepada Allah tentunya berbeda maknanya dengan ayat yang disandarkan kepada makhluk. Tergantung dia diidhofahkan kepada apa. Fa'inal kalimat yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Ya. Maka kalimat itu berbeda maknanya sesuai dengan susunan. Ya, susunan kalimat tersebut. Wal kalamu murakkabun minal kalimat wa jumal. Dan ucapan seseorang itu tersusun dari kalimat-kalimat, ya, dari kata-kata dan kalimat-kalimat. Jumal itu artinya kalimat. Kalimat artinya kata, ya, dalam bahasa Arab. Dan ucapan seseorang itu tersusun dari, ya, kata-kata dan kalimat-kalimat. Yuzharu ma'naha wa yata'ayyanu bidhommi ba'diha ila ba'd. Yang akan tampak maknanya dan baru ketahuan apa maknanya ketika itu semua disatukan. Ya. Sehingga jangan katakan bahwa para salaf itu melakukan takwil atau melakukan sorfu an zahiriha, melakukan pemalingan dari makna yang sebenarnya. Ya, karena suatu kalimat itu punya banyak makna dan ketika konteksnya memang menginginkan makna tersebut, inilah yang disampaikan oleh salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak seperti yang kalian lakukan. Tsanihima, yang kedua, annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an dhahiriha fa inna lahum fi dhalika dalilan minal kitabi was sunnah. Bantahan global yang kedua, kalau saja kita membenarkan bahwa tafsir para salaf itu termasuk ke dalam bab sorfun laha an zahiriha, yani memalingkan dari zahirnya, fa innalahum fi dzalika dalilan minal kitabi was sunnah, maka sesungguhnya ketika mereka melakukan takwil atau melakukan pemalingan makna tersebut, mereka memiliki dalil dari kitab dan sunnah. Nanti insyaallah kita akan jelaskan, ya, ketika membahas secara lebih terperinci akan ketahuan bahwa ketika toh dipalingkan dari maknanya, kalau kita menerima ucapan mereka, oh itu para salaf memalingkan makna, ya, memalingkan makna dari zahirnya, maka kita katakan fa innalahum fi dzalika dalilan minal kitabi was sunnah, mereka itu memiliki dalil dari Al-Qur'an dan sunnah ketika memalingkan maknanya, ya. Imma muttasilan wa imma munfasilan, baik dalilnya tersebut, ya, langsung bergandengan dengan nas sifatnya, atau munfasilan atau terpisah, ya, beda dengan kalian nggak ada dalil ketika memalingkan makna dari zahirnya. Walaisa li mujarradi syubuhat yaz'amuha as-sarifu barahin wa qad iyat yatawasalu biha ila nafi ma athbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda, ya, tidak sama, ya, dan apa yang dilakukan oleh para salaf dengan dalil ini bukanlah, ya, semata-mata syubhat yang dianggap oleh orang-orang yang memalingkan makna tersebut sebagai keterangan yang jelas yang membuat mereka, mengakibatkan mereka bisa menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua bantahan secara global kepada mereka. Ya. Yang pertama, kita katakan kepada mereka bahwa kita tidak menerima bahwa tafsir salaf itu disebut sebagai pemalingan makna. Kenapa? Karena suatu kalimat itu memiliki makna tergantung dari siaknya. Ya, ketika siaknya menginginkan A, maka kita katakan A. Ketika siaknya menginginkan B, kita katakan B. Nah, apa yang dilakukan oleh para salaf itu, ya, menjelaskan arti nas-nas sifat itu, menjelaskan makna nas-nas sifat itu sesuai dengan siaknya. Yang kedua, bantahannya secara global, kalaulah kita menerima bahwa tafsir mereka itu memalingkan, ya, ayat dari makna zahirnya, maka kita katakan itu pun dengan dalil yang lain. Ya, karena yang namanya ayat yang satu ya menafsirkan ayat yang lainnya. Demikian juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna yang ada dalam Al-Quran. Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling menjelaskan. Sehingga ketika kalau toh kita terima bahwa para salaf itu yang memalingkan dari makna aslinya, kita katakan bahwa itu semua tidak lepas dari dalil. Tidak lepas dari dalil. Berbeda dengan apa yang kalian lakukan. Berbeda dengan apa yang kalian lakukan. Baik. Ini bantahan secara global. Wa ammal mufassal fa'ala kulli nafsin idda'i anna salafa sarafu an-zahirihi. Adapun secara terperinci, maka pada setiap nas, ya, pada setiap nas, bantahan secara terperinci, ada pada setiap nas yang mereka mengaku-ngaku bahwa salaf itu ya telah menyimpangkan makna dari zahirnya. Ini tadi kita katakan, kalau global tadi, secara mufassal, secara terperinci harus dikembalikan kepada dalil. Apa masalah kalian? Oh ini, salaf melakukan ta'wil terhadap ini. Oke, kita bahas. Ya, kita bantah. Oh, salaf melakukan ta'wil terhadap hadis ini. Oke, kita bahas. Contoh yang pertama, kata beliau, walinumatsil bil amsilah at-taliyah. Maka kita beri contoh, beberapa contoh. Fanabda'u bima hakahu Abu Hamid al-Ghazali an ba'dil Hanabilah. Au ba'dil Hanbaliyah annahu qala inna Ahmada lam yata'awwal illa fi thalathati asya'. Maka kita mulai dengan apa yang dihikayatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dari sebagian Hanbaliyah, sebagian orang ulama-ulama bermadzhab Hanbali, bahwa mereka mengatakan inna Ahmada lam yata'awwal illa fi thalathati asya, bahwa Imam Ahmad tidaklah melakukan takwil kecuali pada tiga perkara. Yang pertama, al-hajarul aswadu yaminullah fil ard. Takwil yang pertama dilakukan pada hadis Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Kemudian wa qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kemudian beliau melakukan takwil pada hadis ya hati-hati hamba berada di antara dua jari jemari. Dia dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Ini hadis yang kedua yang di ditakwil oleh Imam Ahmad sebagaimana yang dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian hadis yang ketiga, inni ajidu nafsar rahman min kibalil yaman. Ya, sesungguhnya aku mendapatkan hembusan nafas ar-rahman dari arah Yaman. Naqalahu anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala safhah 98 wa 300 al-juz khamis min majmu' al-fatawa. Apa yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa juz kelima halaman 398. Wa qala hadhihi al-hikayah kadhibun ala Ahmad. Kemudian Syekhul Islam mengatakan bahwa apa yang dihikayatkan dari Imam Ahmad ini adalah kedustaan atas diri beliau. Artinya tidak ada sandarannya beliau mengatakan hal yang demikian. Ya, enggak ada riwayat yang sahih, demikian juga tidak ada dari karya-karya beliau yang mengatakan bahwa beliau melakukan takwil hanya pada tiga hadis ini. Sehingga apa yang dinukilkan oleh Al-Ghazali rahimahullah ini adalah ya sebuah ketidakbenaran. Apa yang dia nukilkan dari Imam Ahmad itu pada hakikatnya adalah tidak sahih. Tidak ada ucapan Imam Ahmad, tidak diriwayatkan Imam Ahmad mengucapkan hal yang demikian. Demikian juga Al-Imam Ahmad dari kitab-kitab beliau tidak ditemukan ucapan beliau yang beliau hanya melakukan takwil pada tiga hadis ini. Ya, Namun karena ini sudah menjadi syubhat mereka, kita akan bahas. Ya. Sebenarnya kita katakan enggak benar Imam Ahmad melakukan takwil. Nah, sudah selesai. Tapi coba dibahas kata beliau. Wa mithalul awal, contoh yang pertama, Al Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Contoh yang pertama, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Ya, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Al-jawabu anhu, maka jawabannya, annahu hadithun batil, la yathbutu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, hadisnya ini adalah hadis yang batil. Hadis yang tidak sahih. Ya. La yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak benar penyandarannya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala fil ilal al-mutanahiyah, hadha hadithun la yasih. Disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dalam al-ilal al-mutanahiyah, hadha hadithun la yasih. Hadis ini enggak sahih. Hadis ini tidak sahih. Wa qala Ibnu al-Arabi hadithun batilun fala yaltafit ilaih. Disebutkan oleh al-imam Ibnul Arabi. Perhatikan, kalau dia pakai alif lam, berarti dia adalah ulama ahlu sunnah. Kalau enggak pakai alif lam, Ibnu Arabi, ini adalah seorang sufi penganut paham wahdatul wujud. Ya, kalau Ibnul Arabi, beliau adalah seorang ulama ahlu sunnah yang bermadhab maliki. Ya, tapi kalau Ibnu Arabi, Ibnu Arabi biduni ta'rif, tanpa ta'rif, tanpa alif lam, ya, maka dia adalah seorang penyeru kesesatan, seorang sufi yang bermanhaj atau bermadhab wahdatul wujud. Qala Ibnu Arabi hadithun batilun fala yaltafit ilaih. Kata Ibnu Arabi, hadisnya adalah hadis yang batil, maka jangan kalian menoleh padanya. Ya, jangan menoleh padanya. Hadisnya tidak sahih. Kemudian waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbutu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tidak bisa ditetapkan, yang tidak sabit. Wa ala hadza fala hajata lil khawd fi ma'na. Dengan demikian, karena hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fala hajata lil khawd fi ma'na, maka tidak ada suatu hajat bagi kita untuk berlarut-larut membahas maknanya, karena hadisnya tidak sahih. Ngapain dibahas? Ya, demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala ketika beliau membahas sanad hadis ini, ya, di mana setiap sanadnya itu ada kelemahan dan kelemahannya bukan kelemahan yang ringan, maka di akhir pembahasannya beliau mengatakan maka enggak ada manfaatnya dibahas maknanya. Kenapa? Karena secara sanad hadisnya adalah hadis yang lemah sekali. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan tetapi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alhamdulillah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-masyhur yakni fi hadha al-athar alhamdulillah, wah dingin sekali ya tapi yang masyhur kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yakni fi hadzal athar innama huwa an Ibni Abbas. Ya, terlepas dari sahihnya penisbatan hadis tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hadis ini juga masyhur dari Ibnu Abbas. Yani athar ini masyhur dari Abdullah bin Abbas. Di mana beliau mengatakan al-hajarul aswad yaminullah fil ard. faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safahallaha wa qabbala yaminah. Ya. Kata beliau masyhur, masyhur belum tentu sahih ya. Masyhur itu terkenal tapi belum tentu sahih. Ya. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang menjabatnya, yang menyentuhnya, kemudian menciumnya, seakan-akan dia telah mencium, telah berjabat tangan dengan Allah dan mencium tangan kanannya. Namun, asar dari Abdullah Ibn Abbas ini juga adalah asar yang lemah. Ya, di dalam sanadnya terdapat Ibrahim Ibn Yazid Al-Hawazi. Ya. Dan beliau adalah seorang rawi yang matruk. Seorang rawi yang ditinggalkan periwayatannya. Matruk. Sehingga enggak apa tidak sahih juga. Baik secara marfu kepada Nabi SAW tidak sahih. Demikian juga secara mauquf kepada Abdullah bin Abbas juga tidak sahih. Maka taruhlah. Taruhlah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ini riwayat yang riwayat yang sahih. Faman tadabbara lafdha al-manqul tabayyana lahu annahu la iskala fihi. Barang siapa yang mentadabburi lafaz yang dinukilkan dari Abdullah bin Abbas, tabayyana lahu annahu la iskala fihi, maka akan jelas tidak ada permasalahan sama sekali dalamnya. Tidak ada permasalahan sama sekali dalamnya. Fa'innahu qal yaminullah fil ard. Karena kalau memang asalnya sahih, ya, yang disebutkan dalam asal tersebut adalah yaminullah fil ard. Ya, tangan Allah di bumi. Walam yutlak fayakulu yaminullah, tidak diitlakkan, ya, dengan menyebutkan tangan Allah. Ya, tapi tangan Allah di bumi. Tangan Allah di bumi. Wa hukmul lafzi al-muqayyad yukhalifu hukmul mutlaq, yukhalifu hukmal mutlaq, maka lafaz yang muqayyad hukumnya akan menyelisihi hukum lafaz yang diriwayatkan secara mutlaq. Ya, dia dikatakan yaminullah, dia dikatakan tangan Allah, tapi apa? Yaminullah fil ard, tangan Allah di bumi. Ya. Tsumma qala faman safahu wa qabbalahu fa ka'annama safaha Allahu wa qabbala yaminah. Kemudian dikatakan barang siapa yang mengelusnya kemudian menciumnya, maka seakan-akan dia telah berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencium tangan kanannya. Wa hadza sharihun fi annal musafaha lam yusafih yamin Allah aslan, atau annal musafiha lam yusafih yamin Allahi aslan. Dari sini secara sori, secara jelas, ya, kita dapatkan maknanya bahwa orang yang menjabat atau menyentuh Hajar Aswad lam yusafih yamin Allah aslan, ya, dia tidak menjabat tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengelus, ya, Hajar Aswad pada hakikatnya tidak berjabat tangan dengan tangan Allah. Walakin syabbahu biman yusafahullah, akan tetapi beliau, ya, menyerupakannya dengan orang yang berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'uwilal hadits wa akhirihi yubayyinu annal hajar laisa min sifatillahi ta'ala kama huwa ma'lum likulli aqil. Maka ditakwilkanlah hadis tersebut, ya, dan akhir dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Al-Hajar Aswad bukanlah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diketahui oleh setiap orang yang berakal. Ya, demikianlah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari Majmu' Fatawa juz yang ke-6 halaman 398. Jadi kalau pertama dari sisi hadis sebenarnya sudah selesai. Ya, ada ucapan tadi itu fala taltafit, ya, fala hajata lil khaudi fi makna, kata beliau. Enggak ada hajahnya kita membahas hadis ini. Kenapa? Karena dari sisi sanad sudah lemah. Ya. Kalau toh kemudian di apa apa namanya asar dari Abdullah bin Abbas itu warid dari beliau, maka tidak jadi masalah juga. Karena yang disebutkan dalam hadis ini adalah tangan Allah di bumi, bukan tangan Allah. Ya, tangan Allah di bumi yaitu yang diibaratkan di sini dengan hajar aswad. Ya, maksudnya tangan Allah di bumi bagaimana? Ya, ketika seseorang menyentuh hajar aswad dan menciumnya, maka seolah-olah, ya bukan hakikat, tapi seolah-olah, ya faka'an nama, seolah-olah dia telah berjabat tangan dengan Allah dan mencium tangan kanannya. Ya, sehingga bukan sebuah takwil, tapi memang dia benar-benar menyentuh ya hajar aswad itu. Kemudian dia benar-benar mencium hajar aswad itu. Ya. Sehingga kata beliau di sini, annal hajar laisa min sifatillah. Ya, hajar aswad itu bukanlah sifat Allah Ta'ala. Ini bantahan kepada mereka ya secara terperinci. Insyaallah kita lanjutkan ya bantahan kedua, ketiga dan seterusnya dari bantahan-bantahan terhadap syubhat ahlu ta'wil pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Taib nakif bil huda subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.